Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum, ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Hari ini kita lanjutkan dari kajian serial kajian syarah akidah al-sunnah wal-jamaah, pertemuan yang 129, bagian yang kedua. Nah, tentang ru'yatullah. Nah, wal-ajabu, yang mengherankan, anna alladhi ankaru ru'yatallahi istadallu bihadil ayah. Aidan, yang mengherankan adalah orang yang mengingkari tentang ru'yatallah, ya, melihat Allah, itu mereka mendalilkan dengan ayat di atas, ya, ayat di surat An'am 103, yaitu la tadrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Alhamdulillahi, kita katakan alhamdulillahi annakum hamaltum mish'alan yukhriqukum. Segala puji bagi Allah, sungguhnya kalian itu telah membawa mish'alan. Apa mish'alan? Alat untuk membakar. Yukhriqukum, alat yang menyala, di situ ada apinya, masya Allah, coklat lembar. Nah, yuhrikukum, yang bisa membakar kalian. Li'anna hadil ayata, karena ayat ini adalah dalilun alaihim bila syak. Ini dalil atas hujahnya mereka. Atas, ya, ayat yang bisa menjadi dalil mematahkan hujahnya mereka tanpa diragukan lagi. Li'anna Allah azza wajalla, karena Allah azza wajalla lam yakul, tidak mengatakan la tarahul absaru. Allah azza wajalla tidak berfirman mata itu tidak bisa melihat Allah. Tidak. La tarahul absar. Mata itu tidak bisa melihat Allah. Paham, Mas? Bal qala, namun Allah azza wajalla berfirman la tudrikuhu, tidak bisa menjangkau. Jadi hukum asalnya bisa melihat tapi tidak bisa menjangkau. Kalau yang dari awal tidak bisa melihat sama sekali. Yang ini kalau bisa dikatakan la tarahul absar, mata itu tidak bisa melihat Allah azza wajalla. Berarti manusia enggak bisa melihat dong. Apa maksudnya di sini? Nah. Bal qala, Allah azza wajalla berfirman la tudrikuhu, mata itu tidak bisa menjangkaunya. Wa hadza yadullu ala anna al-absara tarahu. Ini menunjukkan dalil bahwasanya mata itu akan bisa melihat Allah azza wajalla. Lakin la tudrikuhu, namun mata itu tidak mampu untuk menjangkaunya, melihatnya. Kama nara syamsa al-an. Sebagaimana kalau kita itu kalau kita sekarang sedang melihat matahari, misalnya. Ya. Wa ma'a dzalika bi mujarradil aini. Dan dengan ini hanya dengan sekedar bi mujarradil ain, hanya dengan sekedar pandangan mata telanjang, Mas. Mujarradil ain, mata telanjang. La nudrikuha, kita enggak bisa melihat matahari yang bersinar dengan terang. Jam rolas kondangak, Mas. Ush. Ya. Sama halnya dengan apa, Mas? Antum itu melihat ikhwan-ikhwan yang padang dulu rajin, sekarang enggak pernah datang, terus datang sekali, ush, kayak matahari silau. Kenal meneh. Nah. Wazadakumullah hasan. Semoga Allah menambahkan semangat. Pak Nawo kenal gitu? Enggak. Ya, Allah mabarik. Nah. Karena orang Mesir itu biasa mengatakan kepada orang yang ujuk-ujuk datang, kemudian membawa sesuatu yang mengejutkan itu, nawartal hittah. Nawarta, nawarta itu engkau membuat cemerlang. Hittah itu jalan. Jadi orang jalan itu pakai lampu neon, Mas. Ya. Karena ketika Syekh menjelaskan tentang makna logat orang Mesir mengatakan nawartal hittah. Al-yawm nawartal hittah ya akhi. Ya. Engkau itu hari ini jalan lurusmu itu nyelorongi kabeh. Ya. Nyelorong. Ya. Karena dulu ana pernah beli sepatu merek Fila, Mas. Dulu pas kuliahan harusnya pakai hitam, ana pakai sengaja pakai putih. Agak Zaki nek nang kuliahan ngawur. Pakainya sepatunya neon. Yang lain pakai hitam semua, dia pakai putih sendiri. Allah Ustaz. Ya. Tapi terus hilang itu, Mas, sepatunya. Dicuri orang. Ya. Dapatnya lagi itu di Taman Kencana. Tempat jualannya orang-orang jualan bekas. Ya iki malinge stekake. Allah Ustaz. Kita beli lagi, Mas. Ya karena sudah menyatu dengan hati ya. Allah Ustaz. Nah. Itu la nara syamsal an. Enggak bisa kita ngelihat matahari sekarang. Wa ma dzalika bi mujarratil ain la nudrikuha. Nah, hanya dengan mata telanjang mesti enggak bisa mampu untuk melihatnya. Nah, sekarang ayat yang kedua, Mas. Ayat yang kedua. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala wujuhu yawman nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, fil yawmil qiyamati wujuh takhtalifu wa wujuhu yawma idin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah. Kemudian juga wa wujuhu yawma idin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah wa wujuhu wa wujuhun 'alayha nadrah nadratan na'im kama qala. Ini juga kitab Nadratun Na'im, itu nama kitab sekarang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah azza berfirman, wa laqad nadratan wa surura ay nadratan hasanatan walidhalika nadiratun bidhad wa laysat bidha li'annaha minan nadha minan nadarati wa hiya al-husn. Naam. Pertama di sini, Mas. Ya. Tentang ayat yang kedua. Ayat yang pertama tadi apa, Mas? Surat Al-An'am 103. Ya. Ya. Itu la tudriku absar. Wa huwa yudrikul absar. Nah. Di sini wujuhu Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhun yawma'inin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah. Berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka akan bisa melihat. Fi yaumil kiamati, pada hari kiamat, wujuhu yakhtalifu. Wujuhu, al-wujuhu takhtalifu. Wajah-wajah itu berbeda-beda, Mas. Nah, sekarang kita katakan, Mas, itu yaumil kiamah, itu pasti, Mas. Begitu juga ketika kajian ilmu, Mas. Wujuhu takhtalifu. Wajah-wajah itu beda-beda. Apalagi yang sudah makan banyak. Itu wajahnya masih beda, Mas. Ya. Muter, muter, muter. Kelentruk. Ya. Itu subhanallah. Terjadi. Nah. Itu kalau kajian ilmu yang sederhana seperti ini, Mas. Apalagi yang mil kiamah. Itu bisa bayangkan. Nah. Wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabara. Dan wajah-wajah pada hari itu 'alaiha atasnya ghabara. Amas debu. Iya. Tarhaquha qatarah. Apa maksudnya tarhaquha qatarah? Amas. Terdiam semuanya. Terhakuha qatar. Apa, Mas? Hah? Aywa. Ini antum pernah mendengar ta'atu bil murhaq? Itu murhaq artinya itu capek, penat yang sangat. Ya. Makanya ketika disebutkan ya. Ketika disebutkan kata-kata dari kata awal rohaqa. Ya. Itu mengambil mengandung maksud. Nah. Jazakallah. Nah. Jadi di sini wa wujuhu yawmaidin 'alaiha ghabarah, ya, tentang wajah-wajah pada hari itu 'alaiha, atasnya ghabarah, tertutup debu. Ghabar. Ada ghabar, ada ghubar. Sama tapi debu. Kemudian tarhaquha. Ya. Tarhaquha menutupinya. Tarhaquha itu menutupinya. Qatarah artinya kegelapan. Ya, kegelapan. Nah, kata-kata tarhaq artinya di situ betul-betul ditimpa kehinaan, ditimpa kesusahan. Nah, makanya disebutkan pucat pasi, menghitam, dipenuhi kecemasan serta ketakutan yang sangat, tertutup oleh kegelapan akibat ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ya. Antum lihat di sini pucat pasi, menghitam, dipenuhi kecemasan serta ketakutan yang sangat, tertutup oleh kegelapan akibat ditimpa kehinaan dan kesusahan. Namun di sini karena mereka sendiri yang mengakibatkannya. Perbuatan mereka di dunia seperti itu. Ya. Nah. Sehingga antum bisa lihat, Mas, kata-kata tarhaquha qatarah, orang yang tidak bisa senyum, mukanya menghitam, tidak ada senyum, hanya penuh dengan amarah. Hanya penuh dengan amarah, ya, dan tidak pernah menyatakan rasa senang, maka ini bahaya bagi kehidupannya. Untuk pernah mas melihat di sini nyelitut sini mas sampai gini, gimana ya nyelitut? Ini gatuk terus mas, gara-gara sering sepaneng. Ini ketarik. Gak tahu gimana caranya, tapi anak pernah mendapatkan esensial dari ini mas, titik sini. Ini makanya ketika antum pusing depan, ya, ini tanda kalau mata antum itu tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Pusingnya mana? Depan. Oh berarti antum itu kurang tidur. Tapi di situ bukan hanya itu saja mas. Orang-orang yang memang ketika dilihat nggak ada senyumnya, perengut, ya, kayak marah, apalagi marahnya merah. Ya. Jadi istilahnya hawa-hawanya itu gak enak itu mas, penuh dengan amarah. Antum tahu mas itu mas sebabnya? Dia tidak pernah mengeluarkan hormon suka, senang, gembira. Tertahan pada dirinya. Makanya ini pun ana sedang tulis tentang efek samping dawa mardhakum bisadaqah. Efek samping obati penyakit kalian dengan sedekah. Ana menulis di situ tentang asumsi. Awalnya asumsi, tapi ketika ada dalil itu menjadi fakta. Yaitu setiap orang yang melakukan kebaikan imunnya tambah tinggi, Mas. Ingat-ingat tuh, Mas. Imunnya, kekebalan tubuhnya makin tinggi. Dan disebutkan salah satu bentuk rasa senang itu adalah ketika dia bisa membantu orang lain tanpa dia mengingat-ingat tentang bantuan tersebut penting atau tidak penting. Subhanallah. Was-shadaqatu burhanun, dan shadaqah itu adalah bukti nyata keimanan. Makanya kalau orang itu mampu dia bersedekah karena Allah Azza Jalla, antum lihat nanti dalam tubuhnya mengalir hormon oksitosin yang mengalirnya itu lancar jaya mas. Bukan bis. Lancar jaya, beneran. Makanya orang bisa memeluk anak. Orang itu bisa bercengkrama dengan anak kecil karena hormon oksitosinnya itu termanage dengan baik. Orang yang kelihatan anak kecil saja sudah awas, ya, dengan rasa amarah, marah-marah terus. Lihat anak kecil nggak senang sama sekali. Maka dia itu bisa dipastikan dia tidak pernah ada jalan untuk menyalurkan hormon kebaikannya tersebut di arah jalan yang benar. Itu mas, kelihatan orang yang pucet, orang yang senyumnya gini. Dibuat-buat. Itu kelihatan semuanya, subhanallah. Ya. Maka nilai kebahagiaan, makanya kenapa dikatakan di sini, disebutkan di surat Abasa, surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Qiyamah juga, tentang Al-Insan juga, tentang wujuh, wajah-wajah. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Itu kelihatan dari mananya, mas? Wajah. Itu faedahnya malam ini, kelihatannya, mas. Ngelihat wajah, bisa senyum, gembira, riang, oh dia bahagia, alhamdulillah. Makanya ana pun menganalisa bapak-bapak kita yang sudah sepuh, tapi subhanallah, yes, fadlallah safal, Allah itu menguji dengan banyaknya cobaan dalam hidupnya, sehingga ketika masa tuanya pun dia tidak sumeleh. Hidupnya seperti itu. Marah-marah dan seterusnya. Apalagi ketika main permainan. Main tenis. Ana lihat, ana bergaul langsung dengan bapak-bapak sepuh-sepuh ya ketika tenis. Ya. Walaupun dikatakan wah iki nek karo Mas Zaki pengajian iki. Jadi enggak usah anu. Ya, itu istilahnya mereka. Tapi di situ menunjukkan bagaimana bapak-bapak yang sudah sepuh, yang bukan kanak-kanak lagi dan bukan remaja lagi, mereka itu masih bersenang-senang untuk membagi sesuatu yang tidak ada manfaatnya di situ. Entah itu gambar yang tidak senonoh dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Itu sangat sangat-sangat di luar dugaan. Kok yang seperti ini tidak kemudian takut kepada Allah azza wajalla? Semakin takut semakin ini. Yesus. Ternyata dari sebagian kisah-kisahnya mereka itu ketika mudanya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi seratnya. Ya, cekak ausnya seperti itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh karena itu di sini tentang wujuh, Mas. Wujuh muka itu bisa dilihat mana yang senang, mana yang bahagia, mana yang tengar-tengar aja. Ya. Menghitam, membatu, tidak ada senyum, tidak ada. Kayaknya antum bisa lihat orang yang ceria. Ya, itu akan pas untuk membawakan acara anak pun bisa. Tapi orang yang senep, gak bisa senyum, suruh ngajari anak-anak kecil, gak akan bisa, Mas. Gak akan bisa. Baik. Makanya kalau misalnya ada ikhwan-ikhwan yang biasa bercerita dengan anak kecil dan dia menjiwai, itu rasa senangnya, rasa sayangnya tinggi. Dia punya penyaluran-penyaluran yang baik. Tapi kalau orang yang bawaannya, mukanya sepaneng terus, ya, gak bisa senyum, ya, ngelihat orang lain kecut, ya, kayak gitu, subhanallah. Ya, hidupnya dipenuhi dengan tadi, Mas, ketidakbahagia. Dan bahagia itu letaknya di mana, Mas? Mamba'u surur al-qalb. Posisi letaknya kebahagiaan itu, senang itu di hati, Mas. Kayak kalau misalnya antum itu menginginkan rasa senang, maka antum harus mendatangi majlis ilmu. Karena katakan dengan mendatangi majlis ilmu itu adalah salah satu sarana terbaik untuk membahagiakan keluarga, Mas. Gimana kalau antum itu jarang-jarang datang? Datangnya pas hujan, bawa anak sakit. Ya gimana? Ya. Ini termasuk sesuatu yang baik. Tapi kemudian apa, Mas? Melihat kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla itu semuanya sudah Allah mudahkan, Mas. Antum pernah menghitung, Mas, berbagai macam kemudahan Allah Azza wa Jalla sehingga ketika disebutkan semua kemudahan, antum menjadi, oh iya ya, alhamdulillah. Muka antum menjadi senang. Coba antum lakukan itu, Mas. Sudah berapa lama antum itu sudah diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla? Ingat-ingat yang senang, ingat-ingat yang tidak senang, yang susah, jangan diingat-ingat, Mas. Makanya kenapa Allah Azza wa Jalla itu ya menjadikan nikmat nisyan, nikmat lupa, itu adalah bagian dari apa? Bisa mengubah raut muka, Mas. Sahih itu, Mas. Orang yang tidak mudah move on, raut mukanya ya gitu-gitu aja, Mas. Sahih itu, Mas. Ya, ini faedah. Ya. Jadi di situ kaitannya. Allah Azza wa Jal memberikan tanda buat orang-orang yang mau berpikir itu dengan apa, Mas? Dengan memperlihatkan wajah. Ya. Dan di situ ternyata wajah itu mengandung banyak rahasia. Di balik wajah banyak rahasianya. Ya. Makanya antum pernah lihat enggak, Mas? Wajah istri antum ketika sedih, marah, gimana, Mas? Pernah lihat enggak, Mas? Iya. Pak Parti kayaknya sesuatu. Jelek. Allah barik. Ayo, Pak. Jadi Allah menciptakan, ya, menciptakan wajah dengan banyak hikmah di situ. Salah satunya adalah tanda tentang kebahagiaan dan kegembiraan seseorang. Bisa tercermin dari wajahnya. Nah, maka kita bisa lihat Ibnul Qayyim menjadi bahagia hanya dengan melihat wajah dari gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang saat itu berada di penjara. Ini contoh nyata, Mas. Kita tidak menyebutkan orang-orang yang masih hidup karena kita enggak tahu akhir kehidupannya, tapi di sini kita mengacu kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang di mana keilmuannya sampai sekarang pun sudah terbukti dan kebarokahan waktunya, ilmunya pun sudah terbukti. Nah, ini, Mas. Taisfi. Ya kan? Kelihatan. Mau hilang itu udah. Itu kebiasaan ngoding, Mas. Kalau antum enggak ngoding, sudah selesai, enggak di backup, hilang, nangis. Wah, hilang, Mas. Mantap. Nah, jadi Allah menciptakan wajah dengan banyak hikmah. Salah satu adalah tanda tentang kebahagiaan dan kegembiraan seseorang bisa tercermin dari wajahnya. Maka kita bisa melihat Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi bahagia hanya dengan melihat wajah dari gurunya Syekhul Islam yang saat itu berada di penjara. Begitu juga kita, Mas. Ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, orang-orang, antum bisa melihat, pernah enggak, Mas, antum melihat seorang ulama yang wajahnya kusam, ya apa ya istilahnya, kusut, wireng, metendeng, enggak bisa senyum, metongol, dan yang lainnya, pernah enggak, Mas, ngelihat? Kalau kelihatan sangar mungkin ada 1-2. Tapi saat ngajar saja mungkin itu lagi sangar. Tapi pada hakikatnya enggak sangar juga. Ya. Nah, ini sering terjadi seperti itu, Mas. Bisa dilihat. Makanya antum lihat ketika antum datang ke kajian ilmu mendapati. Ya. Diobservasi itu, Mas. Observasi wajah. Iki bocah iki seneng, alhamdulillah, melu seneng. Ya. Kita lihat, wah iki kayak kusut. Nyelidut kan. Ya. Tanggal tua. Ya. Padahal tanggal tua itu enggak ada itu, Mas. Karena ajaban li amril mukmin, fa inna amrahu kullahu khairun. Ya. Mengagumkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah kebaikan. Yang demikian itu tidak bisa didapatkan kecuali orang mukmin. Makanya orang mukmin tidak mengenal tanggal tua, tanggal muda, Mas. Semuanya tanggal nom kabeh. Tidak mengenal tanggal muda dan tanggal tua, semuanya tanggal nom semua. Loh. Antum tanggal nom, Mas, bukan tanggal muda dan tanggal tua. Karena tanggal muda dan tanggal tua itu adalah seperti istri muda dan istri tua. Tapi yang kita punya adalah tanggal nom. Nom itu adalah kita muda, mereka pun muda. Semangatnya. Nah, lanjut, Mas. Jadi di situ wujuhu yaumaidin basirah. Ya, di surat Al-Qiyamah. Jadi subhanallah, dari wajah saja Allah Azza Jalla itu memudahkan kita mengetahui semuanya. Antum lihat gimana Imam Malik mengatakan, ya, inni uraka min sahibil bid'ah. Aku itu melihatmu itu adalah pelaku bid'ah. Ini hanya melihat saja, langsung Imam Malik memberikan hukuman seperti itu. Dalam lafaz yang lainnya, inni la araka anta sahibul bid'ah. Mubtadi. Engkau itu orang yang pelaku bid'ah. Hanya dengan melihat saja, Mas. Ano. Itu kalau sekarang kayak kita misalnya gitu, langsung digituin, wah. Ya. Nah. Nah, Pak Gun, adzan dulu Pak Gun, monggo. Itu sudah adzan itu loh. Yang salah kelipu kayak. Ya, di sini di surat Al-Qiyamah ayat 24-25. Wujuhu yawma idin basirah. Ya, wajah-wajah pada hari itu basirah. Ya, Basirah di sini adalah masam, muram. Ya. Ini pakai apa, Mas? Pakai sin. Asin. Ya. Kemudian tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kaitannya ketika ya rahmakallah. Tadunnu, ia mengira ayyuf'ala akan ditimpakan biha dengannya faqirah, kebinasaan atau malapetaka yang besar. Wujuhun wajah-wajah alaiha nadrah. Nadratan na'im. Ada kegembiraan yang sangat besar. Nikmat yang begitu menggembirakan. Kama qala ta'ala dalam Allah Azza wa Jalla berfirman. Itu walaqahum nadratan wa surura. Nah, bertemu mereka ya dengan berseri-seri dan gembira. Walaqahum nadratan wa surura. Ay nadratan hasanatan. Kegembiraan berupa kebaikan. Ya. Makanya di sini ya. Ketika disebutkan ya di surat Al-Insan ayat 11 tadi ya disebutkan surat Al-Insan ayat 11 Allah Azza wa Jalla berfirman walaqahum nadrata wa surura ya. Dan dia, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka, menemukan mereka, nadrata, pandangan, kejernihan, wassururo, dan kegembiraan. Nah. Oleh karena itu, ini bukan bidot, bukan bidot. Liannaha, di sini karena apa? Kegembiraan. Itu adalah wahyal husnu, itu adalah kebaikan. Makanya orang itu bisa bergembira, maka saat itu Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan. Ingat itu, Mas. Sama halnya perkataannya Syekh Shalih Al-Mash'ari hafizallah, "Idza intahaitu min ad-dars hadza sa'artu bisurur." Kalau sudah selesai kajian ini, aku itu merasakan kesenangan, kegembiraan. Ya, terutama ketika apa? Kajiannya Sahih Muslim. Karena beliau mengharap di situ banyak sekali yang harus dipersiapkan. Kadang 4 hari beliau harus persiapan untuk mengajar Sahih Muslim. Ruwat hadisnya dan yang lain-lainnya banyak. Nah. Ya, naktafi bihadzal qudrah, kita cukup sekian dan semoga Allah Azza menjadikan kita nantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Azza Jalla berupa wajah-wajah yang gembira, senang ya, dalam akhir kehidupan kita pun dijadikan kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Begitu pula apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.